إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله، نواصل درسنا في كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد، ووصلنا إلى قوله فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، bahwasanya imam dalam kebaikan dan yang diikuti mu'tam yang diikuti muta'awina, saling bantu membantu dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengikuti imamnya walaupun salah. Jangan mengikuti tokohnya walaupun dia menyimpang. Tidak bisa diterima alasannya nanti yaumul qiyamah. Ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang alladzina taba'u min alladzina tubi'u, berkata orang-orang yang mengikuti kepada orang-orang yang diikuti bahwa engkau telah menyesatkan kami, engkau telah menyimpangkan kami. Apa jawaban mereka, orang-orang yang diikuti? Qala alladzina tubi'u min alladzina taba'u, orang yang diikuti akan berkata kepada yang mengikutinya, aku tidak memaksa kalian. Aku tidak memaksa kalian. Aku menjanjikan, Allah menjanjikan. Kenapa kalian memilih apa yang aku katakan, tidak memilih apa yang Allah katakan? Barakallahu fikum. Itu semua barakallahu fikum menunjukkan bahwa muqallid, orang yang taklid, tidak diterima alasannya dan udurnya, karena dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil. Nah, wa innama sa'aluhu ma yu'awinuna bihil muttaqina ala mardatihi wa ta'atihi. Sesungguhnya orang-orang tersebut hanya meminta bantuan kepada orang-orang muttaqin untuk mencari keridhaan Allah dan ketaatan pada Allah. Maka semestinya bertanya, apa dalilnya? Apa riwayatnya? Bagaimana kedudukan hadisnya? Apa maknanya menurut para salafus saleh? Apa maknanya menurut para sahabat? Bagaimana penerapan muhajirin wal ansar? Bagaimana penerapan mereka para salaf? Sehingga ketika dia mengikuti yang diikuti, mengikuti pemimpinnya dalam keadaan ala ilmin, di atas ilmu. Itu perbedaan dua kalimat ittiba dan taqlid. Apa bedanya? Sama-sama mengikuti. Kalau taqlid tidak ala ilmin, ala ghairi ilmin. Pokoknya apa kata fulan? Pokoknya apa jari kiai? Pokoknya apa kata dia? Saya ikut. Kalau dia sholat dengan kaki satu, saya pun akan angkat kaki satu. Enggak peduli alasannya apa. Hadza muqallid. Adapun ittiba ala ilmin. Ala ilmin. Qala, dikatakan selanjutnya, wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din. Maka mereka ketika berkata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, ingin menjadi yang mana? Ingin menjadi seorang yang matbu' atau ingin menjadi seorang yang muqallad? Hah? Ya Allah, jadikanlah aku imam orang-orang yang takwa. Apa samaannya semua orang harus taklid pada saya? Tidak. Dia ingin manusia mengikuti ala ilmin, sehingga dia menjadi imaman fil khair. Imaman fil khair. Bagaimana caranya? Caranya mendakwahi mereka dengan kebenaran, mendakwahi mereka dengan hak, dan meminta pada Allah Subhanahu wa taala, waj'alna lil muttaqina imama wa huwa da'watuhum ila Allah bil imamati fid din allati asasuha as-sabr wal yaqin. Dakwah di sini maksudnya doa, ya. Da'watuhum ila Allah, doa mereka kepada Allah untuk meminta imamah fid din, meminta kepemimpinan dalam agama, dalam kebaikan. Allati asasuha, yang dasarnya adalah as-sabru wal yaqin. Ini yang sudah kita singgung kemarin, as-sabru wal yaqin. Apa ayatnya? Ayatnya waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan mereka para imam-imam, yahduna bi amrina, yang membimbing manusia dengan perintah kami. Lamma sabaru, ketika mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka terhadap ayat-ayat kami yakin. Fasu'aluhum an yaj'alahum a'immatan lil muttaqin, maka permintaan mereka untuk dijadikan imam terhadap orang-orang yang takwa, huwa su'alun ayyahdiyahum wa yuwaffiqahum wa yamunna 'alaihim bil 'ulumin nafi'ah. Berarti maknanya, orang tadi meminta agar Allah memberi hidayah pada mereka, agar Allah memberikan taufik kepada mereka dan memberikan pada mereka ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga dia diikuti di atas ilmu, sehingga dia bisa mengajarkan ilmu dan membimbing manusia dengan ilmu. Itu maksudnya, meminta taufik agar dia bisa mengajarkan ilmu pada manusia dan diikuti di atas ilmu. Wal amalu salihah, dan juga amalan-amalan yang saleh, zahiran wa batinan, yang lahir maupun yang batin. Allati la tatimmul imamatu illa biha, yang tidak mungkin akan sempurna kepemimpinan kecuali dengannya. Dengan apa? Ilmu. Berarti ketika berkata Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, ketika berkata waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang yang takwa, maknanya adalah jadikanlah aku mendapatkan hidayah dan taufik sehingga bisa mengajarkan ilmu, mengajarkan kebenaran dan diikuti di atas kebenaran. Itu maknanya. Berbeda dengan ambisi kepemimpinan, berbeda dengan hubbur ri'asah, hubbuz za'amah, sangat berbeda jauh. Barakallahu fikum. Wa ta'ammal kaifa nasabahum fi hadhihi al-ayat ila ismir rahmani jalla wa ala. Dan perhatikan pula bagaimana penisbatan mereka dalam ayat ini dengan nama Ar-Rahman jalla jalaluhu, liya'lam khalquhu anna hadha innama naluhu bifadlihi wa rahmatihi wa mahdhi jawdihi wa minnatihi. Perhatikan, kenapa memanggilnya dengan nama Rahman? Karena mengingatkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rahmat. Agar makhluk-makhluknya semua tahu bahwa mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik bifadlihi wa rahmatih, dengan fadilahnya dan rahmatnya. Wa mahdi jawdihi wa minnatihi, dan murni pemberian dari Allah. Murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum fi hadhihi surah al-ghuraf. Dan perhatikan pula bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan balasannya dalam surat ini, masih dalam surat Al-Furqan, balasannya berupa ghuraf. Apa ghuraf? Jamak ghurfah. Manazil, tempat-tempat tinggal yang tinggi di dalam surga. Yudzawna al-ghurfata. Kaifa al-ayah? Naam, lanjutan ayat tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang maknanya ghurfah adalah manazil, tempat tinggal yang tinggi di dalam surga. Wa hadha lamma kanatil imamatu fid din minar rutabil 'aliyah. Karena yang namanya imamah fid din, kepemimpinan dalam agama, adalah rutabul 'aliyah, tingkatan yang tertinggi. Bal min a'la maratib, bahkan setinggi-tinggi martabat atau setinggi-tinggi kedudukan. Yu'tahal 'abdu fid dunya, setinggi-tinggi kedudukan yang Allah berikan pada seorang hamba di dunia adalah derajat imamah fid din. Maka pahalanya pun min jinsil amal. Fakana jazauhu alaiha al-ghuraf al-aliyah fil jannah. Ulaika yujzauna al-ghurfata. Bagi mereka diberi tempat-tempat tinggi di dalam jannah. Karena memang imamah fid din adalah derajat yang tertinggi di dunia, maka pahalanya pun tempat tertinggi di dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Tempat tertinggi di akhirat balasannya, tempat tertinggi dalam jannah, yaitu al-ghuraf al-aliyah al-jannah, karena al-jaza'u min jinsil amal. Wa hadha bi khilafi talabir ri'asah, dan ini berbeda dengan talabir ri'asah, ambisi kepemimpinan. Fa inna talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Karena pencari-pencarinya yang mencari kedudukan, ambisi kepemimpinan, mereka yas'auna fi tahsiliha, mereka berupaya untuk mendapatkannya, liyanalu biha aghradahum, untuk mendapatkan tujuan-tujuan pribadi mereka. Jadi bukan berpikir bagaimana menyebarkan ilmu dan mengajak orang untuk menerapkan ilmu, bukan. Tetapi bagaimana dirinya bisa mendapatkan kedudukan. Minal ulwi fil ard, yaitu mendapatkan kemuliaan di bumi, di muka bumi. Wa ta'abbadul qulub lahum, dan hati-hati manusia terikat dengannya. Wa mailuha ilaihim, hingga manusia cenderung kepada dirinya. Wa musa'adatuhum lahum, dan bantuan mereka kepadanya. Ala jami' aghradihim, dalam segala kebutuhan-kebutuhannya. Ma'kaunihim alina alaihim qahirina lahum, padahal mereka dalam keadaannya alina alaihim qahirina lahum, alin bergantung kepada mereka. Makanya keluarga disebut dengan a'ilah. Mereka ta'ala ya'ulu. Taib qahirina lahum. Qahirina, yang memimpin atau memaksa mereka dengan sesuatu. Sehingga barakallahu fikum, kalau dilihat sesungguhnya bisa dikatakan yang lebih mulia orang yang di bawahnya. Karena orang yang di bawahnya adalah orang yang memberikan kebutuhan-kebutuhannya. perlu apa? Ingin apa? Mau kemana? Semuanya dia layani oleh mereka ini. Berarti dia yang diberi, dia yang bergantung kepada mereka. Tetapi memaksa mereka, mengatur mereka dan seterusnya, ini barakallahu fikum, berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi justru mereka, orang inilah yang memberikan kepada manusia kebaikannya, yaitu ilmu dan pengajaran agar mereka mau beramal dengan amalan-amalan saleh, mau mengikuti ilmu dan seterusnya. Fatarattaba ala hadha at-talab min al-mafasid. Kalau seperti ini keadaannya, yang dicari adalah ambisi kedudukan, agar dihormati, agar disanjung, agar diberikan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepadanya, maka akhirnya membawa mafasid. Mala alamuhu illallah. Membawa kerusakan yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Sangat banyaknya. Apa diantaranya? Al-baghi. Melampaui batas. Wal-hasad. Kedengkian. Wat-tughyan. Kebablasan. Melampaui batas. Wal-hiqad. Dengki. Wal-zulm. Kezaliman. Wal-hamiyah. Asabiyah. Linafsi. Asabiyah pada dirinya sendiri. Duna haqqillah. Bukan kepada hak-hak Allah Ta'ala. Wa ta'zim man haqqara Allah. Wa ihtiqar man akramahu Allah. Akhirnya jadi terbalik. Memuliakan orang yang Allah hinakan. Dan menghinakan orang yang Allah muliakan. Mengapa demikian? Karena ambisinya ambisi kepemimpinan. Ambisinya ambisi ar-ri'asah wa za'amah. Maka kalau ada orang yang masya Allah saleh, mukmin, taqi, alim, bukan dia gembira, tetapi justru merasa tersaingi, saya akan ditinggalkan. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Akhirnya justru orang yang baik ini dia jadikan sebagai pesaing. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan mafasidnya al-baghi wal-hasad wal-tughyan wal-haqad wal-zulm wal-hamiyah ila akhirih. Muncul kedengkian, muncul sifat hasad, iri pada orang lain. Akhirnya bersikap melampaui batas. Akhirnya mendzalimi saudaranya. Akhirnya mengajarkan hamiyah, asabiyah ala nafsi. Bukankah saya, bukankah saya, bukankah saya. Selalu yang dibesarkan adalah saya. Ananiyah. Bukan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ta'zimi man haqqara Allah. Wa ihtiqar man akramahullah. Kemudian memuliakan orang yang Allah hinakan. Dan menghinakan orang yang Allah muliakan. Na'udzubillah min dzalik. Wala tatimmu ri'asa ad-dunyawiyah illa bidzalik. Dan tidak akan bisa dicapai ambisi kepemimpinan ini, yakni ambisi kepemimpinan dunia, illa bidzalik. Enggak akan bisa dicapai kecuali dengan itu. Dengan menumbangkan saingannya, dengan menjatuhkan kehormatan saudaranya, dengan membanggakan dirinya, membesarkan dirinya. Wala tunalu illa bi'adhafihi minal mafasid. Bahkan tidak bisa didapat kecuali dengan berlipat-lipat kali dari ini kerusakan-kerusakannya. Waru'asa fi 'ama an hadha. Tetapi para tokoh-tokoh tadi buta tentang mafasid ini. Tidak menganggap besar mafasid ini. Tidak menengok, tidak melihat. 'Ama, buta terhadap mafasid ini. Fa idza kushifal ghita tabayyana lahum fasada ma kanu alayhi. Kalau saja dibuka tutupannya, kushifal ghita tabayyana lahum, akan tampak bagi mereka kerusakan yang mereka ada di atasnya. Wala siyama idza hasharu fi sifati ad-darr yatawhum ahlul mawqif bi arjulihim. Apalagi nanti ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar ala sifati dzar, tetapi dalam bentuk yang sangat kecil seperti semut yang kecil. Zar adalah semut yang kecil. Yatauhum ahlul mawqif, akan diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di mawqif tersebut, di padang mahsyar tersebut. Yatauhum biarjulihim, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan dikatakan oleh Tirmidzi hasanun sahih. Mengapa Allah takdirkan mereka dibangkitkan dalam keadaan kecil seperti dar, diinjak-injak oleh orang-orang di mahsyar? Ihanatan lahum wa tahqiran wa tasghiran, untuk menghinakan mereka, merendahkan mereka, mengecilkan mereka, sebagaimana mereka dulu di dunia mengecilkan manusia dan mengecilkan urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama saggaru amrallah, sebagaimana mereka mengecilkan urusan Allah. Wa haqaru ibadah, dan meremehkan manusia. Intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala, selesai ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Naktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Nuwasil insyaAllah fi darsil ati biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.